بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإنشاءالله melanjutkan pembahasan tasrif yakni pada tasrif lughawi pembahasan terakhir tentang ism fa'il dengan beberapa keadaannya terkait dengan i'rab ya, terkait dengan keadaan akhir pada ism fa'il tersebut ketika nantinya ism fa'il itu terletak dalam kalimat. Ya, kemarin sudah dibahas ism fa'il yang marfu', ya, keadaan rafa', kemudian ism fa'il yang mansub, yakni keadaannya nasab, dan yang majrur, ya, keadaannya jar. Kemudian sesudah itu, yang insya Allah akan dibahas berikut ini, yakni pada ism maf'ul, ya, pada ism maf'ul. Jadi terkait atau melanjutkan dari ism fa'il, kemudian ke bentuk yang berikutnya, yakni ism maf'ul. Ya, sebagaimana pada ism fa'il, ism maf'ul ini nanti juga keadaan huruf akhirnya, ya, ketika terletak dalam kalimat, juga sesuai dengan kedudukan atau letak dalam kalimat. Ya, sehingga pada ism maf'ul ini nanti juga ada ism maf'ul yang marfu', ya, kemudian ism maf'ul yang mansub, dan juga ism maf'ul yang majrur. Dan memang secara umum demikian, setiap ism, setiap kata yang terletak dalam kalimat tentunya, ya, kalau itu ism, ya, termasuk jenis ism, maka akan ada tiga keadaan ini, yakni marfu', ya, mansub, dan majrur. Dan hal ini tentang marfu', ya, mansub, majrur ini tentunya lebih jelas, lebih rinci akan dibahas dalam pembahasan nahwu insyaallah. Nah, terkait dengan pembahasan di sini tasrif ism maf'ul, ya, sebagaimana pada ism fa'il, yakni ism maf'ul ini dibentuk, ya, yang asalnya untuk mufrad muzakkar, jadi bentuk yang disebutkan pada pembahasan terdahulu pada tasrif istilahi, di sana ada bentuk ism fa'il dan ism maf'ul, ya, ism zaman, ism makan, ya, atau mungkin juga ism alah. Wazan-wazan yang disebutkan pada pembahasan terdahulu ini adalah wazan atau bentuk untuk mufrad muzakkar, ya, jadi lafaz tersebut digunakan untuk mufrad muzakkar yang ini merupakan bentuk asal. Nah, tentunya dari bentuk yang untuk mufrad muzakkar ini juga bisa dibentuk digunakan untuk tasniyah atau mutanna menunjukkan jumlah dua, dan juga untuk jamak. Ya. Demikian pula bisa digunakan dalam hal ini pada ism maf'ul ini sebagaimana pada ism fa'il, bisa untuk yang muzakkar, yang asal, ya, muzakkar, dan juga tentunya bisa dibuat menjadi bentuk mu'annath, untuk mu'annath, untuk ta'niyah. Untuk ism maf'ul kita lihat perubahan bentuknya terkait dengan jumlah dan jenisnya. Ya, untuk wazannya asalnya adalah maf'ulun, ya, pada sulasi musyarat, ya, di sini digunakan yang asal, ya, pada sulasi musyarat wazannya maf'ulun. Adapun ketika nanti diterapkan pada jenis yang lain pada sulasi mazid atau yang rubai, tentunya menyesuaikan pada masing-masing jenisnya ism maf'ul bentuknya, ya, menyesuaikan pada masing-masing jenis fi'il asalnya. Nah, yang membuat berbeda nanti keadaan akhir, ya, keadaan akhir dari ism maf'ul ketika dijadikan untuk tasniyah maupun untuk jamak, dan juga ketika dijadikan untuk ta'nits atau mu'annats. Jadi yang berubah, yang berbeda terkait dengan jumlah dan jenis, nanti keadaan akhir. Sehingga dari setiap bentuk nanti bisa dibuat mu'annas, dari mudzakkar dibuat mu'annas, ataupun dari mufrad menjadi tahmid, menjadi mutanna, tasmiyah maupun jamak, tinggal menyesuaikan huruf akhirnya atau keadaan akhirnya. Ditunjukkan di sini pada wazan yang sulati mujarad, maf'ulun asalnya, kemudian ke bawah untuk tasmiyah menjadi maf'ulani. Tasmiyah itu dengan menambahkan alif dan nun dari akhir isim mufradnya menjadi maf'ulani. Ini faedah nanti diterapkan pada yang lainnya. Jadi bentuk tasmiyah untuk mutsanna menambahkan alif dan nun pada akhir isim mufrad. Nanti kalau yang dari sulasi mazid juga demikian, isim maf'ul dari yang sulasi mazid dibentuk tasmiyah, ya tinggal menambahkan alif dan nun ini, dan sebelum alif di fathah ya ini. Jadi tinggal diterapkan pada yang lain, yakni dengan menambahkan alif dan nun pada akhir isim mufradnya menjadi tasmiyah untuk mutsanna. Maf'ulani. Kemudian yang berikutnya jamaknya, yakni jamak muzakkar salim menjadi maf'uluna dengan menambahkan wawu dan nun, menambahkan huruf wawu dan huruf nun pada akhir isim mufrad, maka ini menjadi jamak, digunakan untuk jamak, jamak muzakkar. Yakni jamak muzakkar salim, karena bentuknya utuh tidak berubah, cukup dengan menambahkan wawu dan nun di akhirnya. Ini. Nanti diterapkan pada isim maf'ul yang jenis lain juga demikian, tinggal menambahkan wawu dan nun pada akhirnya. Kemudian yang berikutnya bentuk jamak yang termasuk sighah muntahal jumu', dari sisi bentuk disebut dengan sighah muntahal jumu', yakni bentuknya berubah menjadi mafa'ilu, yang disebutkan di sini mafa'ilu. Ini disebut dengan sighah muntahal jumu', dari maf'ulun kemudian untuk jamak dengan bentuk jamak sighah muntahal jumu' menjadi mafa'ilu. Jadi ada perubahan bentuk, susunan hurufnya ada yang dihilangkan atau ada yang diganti, ada yang ditambah, harakatnya juga berubah. Ini yang disebut dengan jamak takdir. Kemudian di antara bentuk jamak takdir adalah sighah muntahal jumu' yang bentuknya seperti ini, mafa'ilu. Dan ini tidak tanwin huruf akhirnya, mafa'ilu. Yang berikutnya untuk mu'annas, untuk yang perempuan, dari asalnya yang mudzakkar maf'ulun dijadikan mu'annas dengan menambahkan tak ta'nits atau tak marbutah pada huruf akhirnya, sehingga menjadi maf'ulatun. Maf'ulatun ini mu'annas dan mufrad. Kemudian yang mu'annas tasmiyah, mu'annas yang jumlahnya dua, dari mu'annas yang mufrad tadi ada tambahan tak ta'nits, kemudian sesudah tak ta'nits ini ditambahkan alif dan nun untuk yang mu'annas tasmiyah. Sesudah tak ta'nits ditambahkan alif dan nun, sehingga menjadi maf'ulatani. Maf'ulatani. Dari maf'ulun yang asalnya tadi mufrad mudzakkar, kemudian untuk mu'annas untuk perempuan dengan tambahan ta'nits, kemudian untuk tasmiyah untuk jumlah dua ditambahkan alif dan nun, sehingga menjadi maf'ulatani. Ini. Kemudian yang jamaknya yaitu jamak mu'annas salim, yakni dengan menambahkan alif dan ta, menambahkan alif dan ta, ta yang terbuka, ta yang biasa, pada akhir isim mufradnya, sehingga menjadi maf'ulatun. Maf'ulatun. Ini untuk jamak mu'annas. Ya. Ini. Jadi ini bentuk isim maf'ul, ya, disesuaikan dengan jumlah dan cirinya menjadi seperti ini. Ya. Ini sebagai wazan atau sebagai contoh untuk diterapkan pada yang lainnya, yakni pada akhir, ya. Jadi penyesuaiannya pada akhir isim maf'ul tersebut. Adapun bentuk isim maf'ul sekali lagi menyesuaikan dengan masing-masing jenis fi'il asalnya. Thulatsi mujarrad ataukah thulatsi mazid, ataukah rubai mujarrad maupun rubai mazid, ya, menyesuaikan masing-masingnya. Tinggal penambahan huruf akhir tadi untuk menunjukkan jumlah ataupun jenis sesuai dengan yang ditunjukkan di sini. Ya, ini. Sebagai contoh penerapan dari wazan ini, dari yang sulasi mujarad, ya, misalnya mabrubun, ya, dari waraba yaqribu menjadi mabrubun, untuk tasnya menjadi mabrubani, ya. Kalau mabrubun, ya, maknanya diantaranya, ya, satu orang yang dipukul, satu orang laki-laki yang dipukul. Ini sekedar memudahkan memahami, ya, sebagai contoh, ya. Mabrubun maknanya satu orang laki-laki dipukul. Kemudian tasniahnya menjadi mabrubani, berarti dua orang laki-laki dipukul, ya. Kemudian jamaknya mabrubuna, banyak orang laki-laki dipukul, ya. Ini sebagai contoh untuk memudahkan memahami makna seperti itu, ya. Kemudian jamak sighah muntahal jumu' menjadi mawaribu, ya, mawaribu. Mafa'ilu, ya, menjadi mawaribu. Ini. Apa namanya? Sighah muntahal jumu', ya. Sighah itu, ya, sighah muntaha ini, sighah muntaha al-jumu', sighatu muntaha al-jumu'i. Jadi sighah muntaha al-jumu' ini bentuk jamak yang polanya seperti ini, ya, mafa'ilu, yakni dua huruf pertama berharokat fathah, bentuk jamak tersebut, ya, dua huruf pertama berharokat fathah, kemudian diikuti alif, ya, huruf ketiga alif, ya, kemudian sesudah alif itu ada dua atau tiga huruf, sesudah alif ada dua atau tiga huruf berikutnya, ya. Kalau yang di sini mafa'ilu sesudah alif ada tiga huruf, ya, ain, ya, dan lam. Ya, kalau yang dua huruf misalnya jamak dari masjid, apa, masajidu, nah, masajidu, atau dari masjid rosato menjadi madarisu, sekolah. Ini masajidu, madarisu, ya, itu sesudah alif dua huruf. Ya, masajidu, madarisu. Ya. Ini juga termasuk sighah muntahal jumu'. Atau yang sepola dengan ini, yang semisal dengan ini. Ya. Yang jelas apa? Dua huruf pertama tadi berharakat fathah, kemudian huruf ketiga alif, kemudian sesudah alif ada dua huruf atau tiga huruf. Ya. Seperti contoh ini. Ya. Ini yang disebut dengan sighah muntahal jumu'. Dari contoh tadi, mabrubun dibentuk menjadi sighah muntahal jumu' mengikuti contoh ini, wazan ini, menjadi mawaribu. Jadi sesuatu yang dipukul banyak, ya. Sesuatu yang banyak yang dipukul. Berikutnya untuk yang mu'annas menjadi mabrubatun, ya, mabrubatun. So, ya, untuk memudahkan artinya satu orang perempuan dipukul. Kemudian tasmiyahnya madrubatani, dua orang perempuan dipukul. Kemudian jamak muannas salim menjadi madrubatun, banyak perempuan dipukul. Ini. Atau contoh yang lain, dari kataba menjadi maktubun, yang ditulis. Ya, perubahan bentuknya sesuai dengan wazan ini, maktubun, maktubani, terus maktubuna, terus makatibu, ya, makatibu, ini ada ya tambahan di situ ya, makatibu. Kemudian muannasnya maktubatun, maktubatani, jamak muannas ya maktubatun, seperti itu. Kalau yang dari sulasi masjid, satu contoh ya untuk sulasi masjid. Misalnya apa? Mukarram. Mukarramun, yang dimuliakan. Mungkin seseorang atau sesuatu ya. Mukarramun. Ini sulati mazid ya, bab fa'ala, dengan mengulang ain kalimahnya. Bentuk istimahulnya dari karroma, isim maf'ulnya menjadi mukarromun. Ya, kalau dilihat kan bentuknya berbeda, isim maf'ul yang sulasi mazid dengan yang mujarab ya, berbeda. Maf'ulun dengan mukarromun kan berbeda. Tapi keduanya sama, apa? Isim maf'ul. Ya, sama-sama isim maf'ul, karena jenis fi'il asalnya berbeda, maka bentuknya juga berbeda. Tetapi ketika dikaitkan dengan jumlah maupun jenis, nanti kesamaannya pada huruf akhir tadi. Ya, untuk tasmiyah dengan tambahan alif nun, untuk jamak mudzakkar dengan tambahan wawu nun dan seterusnya. Untuk muannats dengan tambahan ta ta'nits ya. Seperti itu. Contoh ini tadi mukarramun tasmiyah menjadi mukarramun. Ya, jadi bentuknya tetap mukarramun, kemudian tambahkan alif nun, dan sebelum alif di fathah mukarromani, ya mukarromani, ya untuk jamak, jamak, ya jamak mudzakkar salim menjadi mukarromuna, ditambahkan wawu dan nun menjadi mukarromuna, ya. Kemudian untuk sifah muntahal jumu' ini hanya dijumpai pada sulasi mujarrab, ya. Adapun selain dari sulati mujarrad tidak dijumpai bentuk sifah muntahal jumu', ya. Sehingga kalau bentuk yang berikutnya untuk yang muannats, ya, yang mufrad menjadi mukar, mukarramatun, ya, mukarramah atau mukarramatun, ya, ini maktah al mukarramah, al-mukarromatu. Nah, ini isim maf'ul untuk mu'annas, ya, ditambahkan dengan ta'ni, ya, al-mukarromatu atau mukarromatun, ya. Karena nama kota, ya, Makkah misalnya, ini mu'annas, maka sifatnya juga mu'annas, ya, menjadi al-mukarromatu, ya, mukarromatun. Ini. Kemudian untuk tasmiyah yang muannas menjadi mukarramatani, ya, mukarramatani. Untuk jamak muannas menjadi mukarramatun, ya, dengan alif dan ta menjadi mukarramatun, ya, seperti itu, ya. Jadi bentuk isim maf'ul sesuai dengan masing-masing jenis fi'il asalnya, kemudian untuk penggunaan tasmiyah, jama' ataupun mu'annas, ya, tinggal tadi menambahkan huruf-huruf yang sesuai dengan makna-makna tersebut, ya. Tinggal ditambahkan huruf pada akhir isim mufradnya tersebut. Kemudian disebutkan contoh untuk yang huruf akhir berubah huruf illah, terkhusus huruf wawu yang ada di akhir isim maf'ul. Ya, ini pada contoh di sini mahzuun. Kenapa di sini ditunjukkan contoh? Karena nanti ada sesuatu yang berubah pada wawu yang ada di akhir pada isim maf'ul tersebut. Kita lihat, ya. Kalau bentuk isim maf'ul dari ini nanti bisa dirujuk kembali pada pembahasan terdahulu, ya, sulasi mujarad, ya, bab yang pertama ataupun bab yang lainnya. Kemudian di sini huruf akhirnya huruf illah, ya, menjadi contohnya menjadi mahzuun. Dari asalnya fi'il asalnya ghaza yaghzu menjadi mahzuun. Ya, prosesnya asalnya bisa dirujuk kembali pada pembahasan terdahulu. Kemudian untuk tasniahnya sama, menambahkan alif nun menjadi mahzuwani. Bentuknya tetap mahzuun, kemudian ditambahkan alif nun menjadi mahzuwani. Wawunya tetap, ya, dengan tasydid, kemudian tambahkan alif nun. Kemudian untuk jamak juga tetap sama, ya, dari bentuk isim maf'ul tersebut, kemudian ditambahkan wawu dan nun menjadi mahzuuna. Mahzuuna. Ini. Nah, kemudian di sini yang berubah pada sirah muntahal jumu', ya, pada sirah muntahal jumu' bentuknya menjadi wa maghaziyu, ya, maghaziyu. Ya, kalau dilihat huruf akhir kan asalnya wawu, ketika diubah mengikuti wazan mafa'ilu mestinya menjadi, asalnya menjadi maghaziyu, ya, maghaziyu. Karena huruf akhir adalah wawu. Ya, tetapi karena sebelum wawu ada ya sukun, maghaziwu, maka wawu yang akhir itu diubah menjadi ya, supaya sesuai dengan ya sukun sebelumnya, mudah diucapkan. Sehingga menjadi maghaziwu. Ya sukun diikuti dengan ya yang berharokat, ya, sebagai ganti dari wawu, kemudian di idgham ditulis dengan tasydid, ya. Maghaziwu. Jadi di sini wawunya berubah. Ya, kemudian yang muannats dari marzuun ditambahkan tak ta'nits menjadi marzuwatun. Ya, langsung ditambahkan, tidak ada perubahan, ya. Hanya berubah harokat sebelum tak ta'nits, karena sebelum tak ta'nits itu harus difathah. Ya, dari marzuun menjadi marzuwatun. Ya. Tidak ada perubahan, ya, tetap, ya, bentuknya tetap, wawunya tetap wawu, hanya sebelum tak ta'nits sebagaimana yang lain sebelum tak ta'nits itu difathah. Maf'ulatun, mahzuwatun, ya. Kemudian yang tasniyah sesudah tak ta'nits ditambahkan alif nun menjadi mahzuwatani, ya. Kemudian yang jamak muannats mahzuwatun, ya, mahzuwatun, ini juga sama. Jadi bentuknya tetap tidak ada perubahan selain tadi, ya, sirah muntahal jumu', sama sebagaimana wazan asalnya tadi. Dan pada bentuk-bentuk yang lain di sini tidak dibahas lebih rinci, berarti kembali ke hukum asal, prinsipnya, faedahnya sama sebagaimana yang disebutkan pada wazan tersebut. Bentuk asal itu mufrad mudzakkar. Kemudian untuk tasniyah menambahkan alif nun, untuk jamak mudzakkar salim menambahkan wawu dan nun. Ya, kemudian ada bentuk sirah muntahal jumu' pada sulasi mujarad. Kemudian untuk ta'nits untuk muannats menambahkan tak ta'nits. Kemudian yang tasniyahnya muannats yang tasniyah sesudah tak ta'nits ditambahkan alif nun. Kemudian untuk jamak muannats ditambahkan alif dan ta. Kemudian di sini ada satu contoh berikutnya pada ism maf'ul yang huruf akhirnya alif. Ya, contoh pada kata mu'tan. Jadi mu'tan di sini mewakili contoh untuk yang huruf akhirnya alif. Nah, kebetulan di sini mu'tan termasuk sulasi mazid. Ya, sulasi mazid dari fi'il aqa yu'ti ya, af'ala yuf'ilu sulasi mazid. Maka bentuk isim maf'ulnya adalah ya, kalau bentuk wazannya af'ala yuf'ilu, isim maf'ulnya muf'alun. Oke. Ya, muf'alun. Tetapi karena huruf akhir di sini huruf illah ya, dari a'ta yu'ti, maka isim maf'ulnya menjadi mu'tam. Jadi huruf akhir diubah, diganti menjadi alif. Ya, mu'tam. Yang diberi. Ya. Kalau artinya isim maf'ul ini mu'tam yang diberi. Nah, lalu bagaimana kalau isim maf'ul huruf akhirnya itu alif ketika dibuat untuk tasniyah ataupun jamak ataupun untuk muannas? Di sini dicontohkan. Dan ini sekaligus sebagai apa? Contoh untuk yang lainnya ketika isim maf'ul itu huruf akhirnya berupa alif. Karena pada beberapa bentuk nanti demikian, isim maf'ul huruf akhir itu alif. Yakni ketika huruf akhir berupa huruf illah pada sulasi mazid. Apa yang misalnya pada rubai mungkin juga. Ini kita lihat bentuknya. Dari mu'tan untuk yang mufrad mudzakkar dijadikan tatniyah atau mutanna jumlah dua, ya, menambahkan ya, kaidahnya asalnya sama, menambahkan alif dan nun pada akhir isim maf'ul tersebut. Ya. Ketika ditambahkan alif dan nun untuk tatniyah, maka akan dijumpai dua alif bertemu, alif yang akhir pada mu'tan dan alif tambahan pada tasniyah tersebut. Sehingga apa? Alif yang akhir pada mu'tan ini kemudian diubah menjadi huruf ya, supaya bisa bersambung dengan alif untuk tasniyah. Ya, sehingga menjadi mu'tayani. Ya, mu'tayani. Jadi alif yang akhir berubah menjadi ya ketika bersambung dengan alif tasniyah. Alif untuk tasniyah. Mu'tayani. Ini. Kemudian untuk jamak mudzakkar salim, ya, dari mu'tan atau yang semisalnya kemudian bersambung dengan wawu dan nun, ya, yang terjadi apa? Huruf alif yang akhir itu dihilangkan. Ya, supaya tidak bertemu alif dengan wawu sukun untuk yang jamak ini. Tidak bertemu dua huruf sukun, alif sukun, wawu sukun, maka alifnya yang akhir pada mu'tan ini dihilangkan. Sehingga menjadi mu'tawna. Ya. Menjadi mu'tawna. Ya, jadi huruf illah yang akhir, huruf alif yang akhir di sini pada isim maf'ul ketika digunakan untuk jamak mudzakkar ada tambahan wawu dan nun, maka alif yang akhir dihilangkan. Ya. Kemudian ini untuk yang sigah mutajammu' tidak ada ya, karena dia sulasi mazid. Jadi sigah mutajammu' itu hanya pada sulasi musyarat. Sehingga di sini tidak ada. Langsung ke yang muannats. Ya, untuk yang muannats bagaimana? Kaidahnya apa tadi? Dengan menambahkan ta'ta'mi. Ya, pada isim yang mufrad mudzakkar tadi. Dari mu'tan ya, ditambahkan ta'ta'mi sesudah alif. Ya, ditambahkan dengan tak tak ini, maka alifnya tetap dengan alif, tidak berubah ke huruf yang lain, dan juga alifnya tidak hilang, tetap. Kemudian sesudah alif tersebut langsung ditambahkan dengan tak tak ini, sehingga menjadi mu'tatun. Jadi alifnya tetap, ya, hanya saja ditulis dengan tegak lurus ya, karena sesudah alif ada huruf lain. Maka ditulis dengan tegak lurus. Ya. Kalau yang mu'tan tadi alifnya ditulis dengan bentuk ya, tapi tetap itu alif. Ya. Ini ya. Jadi pada mu'tan ketika bersambung dengan tak ta'nits untuk mu'annats maka tetap dan langsung bersambung dengan tak ta'nits. alif yang akhir tetap, tidak berubah, tidak hilang, dan langsung bersambung dengan tak ta'kid menjadi muqtatun. Kemudian dari tasmiyah ini, dari ta'kid untuk yang mu'annas mufrad dijadikan untuk tasmiyah untuk musanna jumlah 2. Sesudah tak ta'kid tambahkan alif nun seperti yang asalnya tadi menjadi muqtatani. Ya. Tidak ada perubahan pada muqtat, alifnya tetap ada. Kemudian tak ta'nits, kemudian alif nun untuk tasmiyah, ya, mu'tani, ya, seperti wazan asalnya. Kemudian yang berikutnya untuk yang jamak mu'annas, ya, dengan menambahkan alif tak, ya, pada mu'tan kemudian diikuti dengan alif dan ta. Untuk jamak mu'anat, maka di situ akan bertemu dua alif. Alif yang akhir pada mu'kon, ya, pada mu'kon, dan alif pada jamak mu'anat. Alif tambahan untuk bentuk jamak mu'anat. Sehingga apa? Ini harus dihindari, karena bertemu dua alif. Sehingga alif yang akhir pada mu'kon, ini diubah, diganti, menjadi huruf ya, yang berharokat fathah. Ya, sehingga menjadi mu'tayatun, ya, menjadi mu'tayatun. Ini apa, kalau memang huruf ya itu sebagai huruf asli, berarti dia ikut, berarti dia kembali ke huruf aslinya, huruf ya. Ini, jadi tapi kalau nanti huruf ya itu pengganti, ya dia berarti dari alif diganti menjadi ya. Yang jelas alifnya berubah menjadi ya ketika bersambung dengan alif ka untuk jamak mu'annas. Jadi ini isim maf'ul yang huruf akhirnya alif, kalau dilihat, diperhatikan, ketika bersambung dengan alif nun untuk tasmiyah, maka alif yang akhir diganti menjadi ya. Ketika bersambung dengan wawu nun untuk jamak mudzakkar salim, maka alif yang akhir dihilangkan, ya, mu'tauna. Kemudian ketika bersama dengan tak ta'nits, maka tetap keadaannya, tidak berubah, tidak hilang, mu'tatun, mu'tatani. Kemudian ketika bersambung dengan alif, ya, pada jamak mu'annas, maka alif yang akhir ini berubah menjadi huruf ya, menjadi mu'tayatun. Dan ini bisa diterapkan pada isim maf'ul yang lain yang keadaan akhirnya sama dengan ini, ya, di akhir dengan alif. Nah, ini isim maf'ul yang marfu', ya, isim maf'ul yang marfu', ya, dimana sebagaimana disampaikan sebelumnya, untuk marfu', ya, tanda asalnya ini adalah dengan harakat dhammah. Jadi marfu' itu ditandai sebagai tanda asli itu dengan harokat dhammah pada huruf akhir, ya. Dan itu kalau dilihat tadi ada pada bentuk mufrad mudzakkar, bentuk yang asal, kemudian pada shighah mudzakkar jumu', kemudian pada mufrad mu'annas, ya, maf'ulatun, ya, kemudian pada jamak mu'annas maf'ulatun. Jadi yang huruf akhirnya dhammah, berharokat dhammah, ini untuk keadaan marfu' sebagai tanda asli adalah dhammah tersebut. Adapun untuk yang tasniyah yang jumlah 2 tadi, maf'ulani, maf'ulatani, ini nanti yang menjadi tanda marfu'nya adalah alif tersebut. Yeah. Jadi alif tambahan pada tasniyah ini sebagai tanda untuk marfu'nya, keadaan marfu'nya. Adapun untuk yang jamak mudzakkar sebagai tanda keadaan marfu' itu dengan wawu. Wawu tambahan pada bentuk jamak mudzakkar ini sebagai tanda marfu'nya. Jadi masing-masing keadaan marfu', mansub, majrur itu ada tanda-tandanya yang letaknya di akhir isim-isim tersebut. sebagai tanda asli adalah harakat dhammah, kemudian pada tasniyah itu dengan huruf alif, kemudian pada jamak mudzakkar ini dengan huruf wawu. Nah, nanti yang berikutnya pada keadaan mansub itu tanda akan berubah. Ya, karena yang namanya tanda itu yang membedakan dengan yang lain. Nah, kita lihat di sini untuk isim maf'ul yang mansub. Perhatikan tanda atau keadaan akhirnya akan berubah, akan berbeda dengan yang marfu' tadi. Sebagai contoh, ya, mamdudan. Ya, huruf akhirnya fathah. Asalnya dhammah, maf'ulun mamdudun. Kemudian ketika mansub menjadi fathah, mamdudan, atau wazannya maf'ulan dengan fathah pada huruf akhir. Ya, ini keadaan mansub. Sehingga fathah ini sebagai tanda keadaan mansubnya, tanda yang asli. Kemudian yang tasniyah menjadi mamdudaini dengan adanya ya. Sebelum nun itu dengan ya. Mamdudaini. Berarti ya ini sebagai tanda mansub untuk tasniyah. Ya, untuk tasniyah tadi marfu'nya dengan alif, ya. Ketika mansub, alifnya berubah menjadi ya. Ya, menjadi mamdudaini. Atau kalau wazannya maf'ulaini. Ya. Maf'ulaini. Ya, tadi marfu' dengan alif, nah nanti ketika mansub alifnya ini berubah menjadi ya, ya, maf'ulaini. Dan sebelum ya itu di fathah, kemudian nun untuk tasniyah di kasrah, ya. Ini untuk tasniyah yang mansub. Maf'ulaini, mamdudaini. Kemudian untuk yang jamak mudzakkar, ya, di sini menjadi mamdudina. Ya. Pada yang marfu' tadi, jamak mudzakkar dengan wawu, ya, tambahnya wawu dan nun, pada keadaan mansub, wawunya berubah menjadi ya. Dan sebelumnya itu di kasrah, kemudian nun tambahannya di fathah. Ya. Sehingga menjadi mamdudina. Atau wazannya maf'ulina. Ini isim maf'ul yang mansub. Ya. Kemudian pada silah muntahal jumu', ya, contohnya di sini menjadi mamadida, ya, wa mamadida. Jadi huruf akhirnya fathah sebagai tanda mansubnya tersebut, tanda nasabnya tersebut. Ya. Seperti tanda yang asal tadi, ya, mamdudan fathah. Ya, tidak dilihat itu tangin atau tidak tangin, yang jelas harakatnya fathah, mamdudan ataupun mamadiga. Ya, ini asalnya mamadiju, ya, mafailu, ya, maghaziyu. Ketika mansub dhammahnya berubah menjadi fathah, mafaila, maghaziya, mamadida, dan seterusnya. Kemudian yang muannas, mamdudatan, ya, ini juga asalnya mamdudatun, maf'ulatun, maghzuwatun, ya, dengan dhammah pada huruf akhir. Ketika mansub, dhammah yang akhir itu berubah menjadi fathah, maf'ulatan, maghzuwatan, muqtatan, seperti itu. Jadi ini diterapkan untuk yang lainnya, untuk semuanya. Ketika marfu' itu dengan dhammah, maka mansubnya dengan fathah. Untuk yang tasniyah seperti tadi, marfu'nya dengan alif, maka mansubnya dengan ya. Sehingga di sini contohnya menjadi mamdudataini. Asalnya mamdudatani, maf'ulatani, maghzuwatani, dan seterusnya. Ketika mansub alifnya diubah, diganti menjadi ya. Menjadi mamdudataini, maf'ulataini, maghzuwataini, muqtataini, dan seterusnya. Kemudian untuk yang jamak muannas salim, ya, perhatikan perubahannya menjadi mamdudatin, ya, menjadi mamdudatin. Jadi huruf akhirnya berubah menjadi kasrah. Asalnya maksudnya apa dengan dhammah? Maf'ulatun, maghzuwatun, muqtayatun, mamdudatun, dan yang misalnya huruf akhir dhammah. Tetapi ketika mansub untuk jamak muannas, ini dhammahnya berubah menjadi kasrah. Tidak menjadi fathah, tetapi menjadi kasrah. Kalau yang lain tadi kan dari dhammah menjadi fathah. Yang mufrad, yang sighah mudhal jumu' tadi ya, itu dari dhammah menjadi fathah ketika mansub. Tetapi untuk yang jamak muannas yang asalnya dhammah, yang marfu'nya dhammah, ketika mansub itu dhammahnya berubah menjadi kasrah. Ya, tidak fathah tapi kasrah ini. Sehingga menjadi mamdudatin. Atau kalau wazan sebelumnya tadi maf'ulatin, maghzuwatin, mu'tayatin. Seperti itu. Ini yang berbeda pada jamak muannas, yang berbeda dengan yang lainnya. Dari dhammah ke kasrah untuk tanda mansubnya. Ya. Kemudian yang berikutnya keadaan yang majrur. Ya. Untuk keadaan majrur ini kita lihat contohnya menjadi masunin. Ya. Contoh di sini mengambil yang ajwaf, ya. Sebenarnya sama ya, tinggal melihat huruf akhirnya menjadi masunin. Yani apa? Huruf akhirnya berubah menjadi kasrah. Yang asalnya marfu itu dengan dhammah, ketika majrur dhammahnya berubah menjadi kasrah. Dari asalnya masunun, untuk contoh ini ya, masunun marfu dengan dhammah, ketika majrur menjadi masunin. Atau kalau yang tadi maf'ulun, nanti menjadi maf'ulin. Maghzuwun menjadi maghzuwin. Ini kalau mu'tan dengan alif tetap, karena alifnya tidak bisa berharokat ya, yang nampak tetap mu'tan, tapi sebenarnya alifnya kasrah. Yang nampak saja ya, maf'ulin, maghzuwin, mamdudin. Kalau dari contoh mamdud nanti menjadi mamdudin. Jadi majrur itu dengan tanda kasrah sebagai tanda yang asli. Kemudian untuk yang tasniyah menjadi masunaini. Nah, di sini majrur ternyata apa? Ketika marfu itu dengan alif, alif nun untuk tasniyah masunani, maf'ulani dengan alif nun, ketika majrur alifnya itu berubah menjadi ya. Eh, menjadi masunaini, maf'ulaini. Ya. Jadi majrurnya untuk tasniyah ini dengan ya. Ya. Jadi sama dengan yang mansub tadi ya, dengan ya. Ya. Sama. Ya. Yang berikutnya untuk yang jamak muzakkar. Contohnya di sini menjadi masunina. Ya, masunina. Yang asalnya marfu'nya dengan wawu, masununa, atau wazannya maf'uluna, ketika majrur wawunya berubah menjadi ya, menjadi masunina, maf'ulina, maghzuwina, mu'taina. Pada mu'tauna berubah menjadi ya, mu'taina. Jadi wawunya berubah menjadi ya ketika majrur. Ya, ini. Berikutnya pada silah muntahal jumuk ya, menjadi masanina. Ya, silah muntahal jumuk yang asalnya tadi dhammah mafa'ilu, maghaziyu, mamadidu, ketika majrur ini huruf akhirnya berubah menjadi fathah. Masanina, mafa'ila, maghaziya, mamadida. Seperti itu. Jadi dhammahnya berubah ke fathah, tidak ke kasrah. Padahal asalnya kalau majrur ya, kalau majrur ya, asalnya dhammah berubah ke kasrah. Tetapi untuk silah muntahal jumu' di sini dari dhammah ke fathah. Ya. Atau pada isim-isim yang tidak tanwin huruf akhirnya. Ya. Di sini tidak terbatas pada silah muntahal jumu', tapi sebenarnya nanti kembali ke isim-isim yang tidak tanwin. Ya. Karena di sini isim maf'ul ini masalina huruf akhirnya tidak tanwin. Sehingga ketika majrur dia tanda jarnya, tanda majrurnya ini dengan fathah. Ya. Ini yang membedakan dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya untuk muannats masunatin, ya, dari masunatun menjadi masunatin, maf'ulatun menjadi maf'ulatin, maghzuwatun menjadi maghzuwatin, ya, dari dhammah menjadi kasrah. Kemudian yang tasniyah masunataini, ya, dari alif menjadi ya. Seperti yang lain untuk tasniyah, ketika marfu dengan alif maka di sini majrur dengan ya. Ya, maf'ulatani, maghzuwatani, mu'tatani, ketika majrur maka nanti alifnya diganti dengan ya. Maf'ulataini, maghzuwataini, mu'tataini, masunataini, dan yang semisalnya. Ya. Kemudian untuk jamak muannats salim, ya, ini tandanya dengan harakat dhammah pada yang marfu, maf'ulatun, marzuwatun, muqayatun. Ketika majrur, dhammah yang akhir ini berubah menjadi kasrah sebagaimana tanda yang asli pada majrur dengan kasrah. Ya, sehingga dari masunatun menjadi masunatin, maf'ulatin, marzuwatin, muqayatin. Ini ketika majrur, ya, dengan kasrah. Jadi ini perubahan, ya, pada isim maf'ul, ya, ketika disesuaikan dengan i'rabnya, dengan keadaannya dalam kalimat, ada yang marfu' dan ini keadaan yang asal, ya, marfu', kemudian bisa berubah menjadi mansub dan juga menjadi majrur dengan masing-masing tanda pada jenis-jenisnya tadi. Ya. Tanda yang asli untuk marfu' dengan dhammah, untuk mansub dengan fathah, untuk majrur dengan kasrah. Kemudian ada tanda-tanda yang lainnya. Untuk tasniyah dengan alif pada marfu', pada mansub dan majrur itu dengan ya. Kemudian untuk jamak mudzakkar salim pada marfu' dengan wawu, kemudian pada mansub dan pada majrur itu dengan ya. Ya. Untuk yang sighah mudzakkar jumu' di sini marfu'nya dengan dhammah, kemudian mansub dengan fathah, majrur juga dengan fathah. Ya, karena dia tidak tanwin. Ya. Kemudian untuk yang jamak muannats salim marfu' dengan dhammah, kemudian mansub dengan kasrah. Mansub dengan kasrah. Ya, kemudian majrur juga dengan kasrah. Ya, jadi ini tanda-tanda i'rab pada isim maf'ul seperti ini. Sebelumnya ada yang ditanyakan dari ini? Kita tambah sedikit. Yang jenis kata berikutnya, ya, isim yang dibentuk dari fi'il pada bentuk berikutnya, yakni pada bentuk sifatul musyabbaha. Ya, sifat musyabbaha. Ya, jadi ini kalau pada fi'il yang lain itu ada bentuk isim fa'il, pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas isim fa'il. Ini pada kebanyakan fi'il untuk menjadikan pelaku dari fi'il tersebut, ya, dibentuk menjadi isim fa'il. Tapi pada sebagian fi'il yang lain itu tidak dibentuk menjadi isim fa'il, ya, tetapi menjadi sifat musyabbaha. Ini pada fi'il yang dari sulasi mujarad, ya, yang ain kalimahnya dhammah, ya, atau misalnya hasuna, ya, yang ain kalimahnya dhammah, misalnya hasuna, kemudian sarwa dan yang semisalnya, atau pada beberapa fi'il yang lain yang ain kalimahnya kasrah. ya, misalnya terkait dengan warna, ya, safira atau kemudian beberapa fi'il yang lain, ya, yang jelas di sana dari beberapa fi'il tersebut, ya, ini tidak dibentuk menjadi isim fa'il, tetapi menjadi bentuk lain yang disebut dengan sifat musyabbahah. Jadi sifat yang serupa, lebih lengkapnya disebut dengan sifatul musyabbahatu bismil fa'ili. Jadi sifat musyabbahah bismil fa'il, sifat yang serupa, yang diserupakan dengan isim fa'il. Jadi kalau fi'il dia sudah punya bentuk isim fa'il, ya sudah dia bentuk isim fa'il, tidak punya bentuk sifat musyabbahah. Demikian pula sebaliknya, kalau fi'il itu mempunyai sifat, mempunyai bentuk sifat musyabbahah, berarti dia tidak mempunyai bentuk isim fa'il. Secara umum ya, kebanyakan demikian. Jadi salah satu, kalau sudah isim fa'il, ya sudah dia isim fa'il. Tapi kalau dia sifat musyabbahah, ya dia sifat musyabbahah. Ini. Nah, di antara contoh atau bentuk sifat musyabbahah, dan di sini disebutkan al-marfu atau yang marfu. Jadi terkait dengan i'rab tadi, kedudukan keadaan dalam kalimat. Di sini dicontohkan beberapa bentuk dari sifat musyabbahah yang marfu' tersebut, kemudian disesuaikan dengan jumlah dan jenisnya sebagaimana yang sebelumnya. Ya. Nah, tinggal dilihat, ya, keadaan akhir dari sifat-sifat musyabbahah di sini yang marfu' ini, kemudian disesuaikan dengan jumlah dan jenisnya. Kita lihat contoh yang pertama, hasanun. Dari hasuna, fi'ilnya ya, hasuna, kemudian sifat musyabbahah hasanun, yang baik, yang bagus. Hasanun untuk mufrad mudzakkar seperti biasanya, kemudian untuk tasniyah ya, dengan menambahkan alif nun menjadi hasanani. Ya. Kemudian untuk jamak mudzakkar menambahkan wawu dan nun menjadi hasanuna, ya, seperti yang lain. Kemudian untuk jamak yang takfir ternyata tidak ada. Yang di sini sesudah hasanuna ada tiga tempat yang dikosongkan. Ini merujuk pada pembahasan isim fa'il yang sebelumnya, di mana sesudah bentuk jamak mudzakkar salim itu ada tiga bentuk jamak takfir pada pembahasan isim fa'il halaman 51 ya. Sesudah wazan fa'iluna ada jamak taksir fu'alun dan fa'alatun. Ya. Nah, ini pada sifat musyabbahah untuk hasanun ini tidak ada yang jamak taksir. Jadi adanya yang jamak mudzakkar salim tadi dengan wawu dan nun, ya, hasanuna. Ya. Kemudian langsung ke yang mu'annas dengan menambahkan ta'nits menjadi hasanatun. Ya, kemudian tasniahnya sesudah ta'nits menambahkan alif nun menjadi hasanatani. Ya, kemudian jamaknya jamak muannats salim dengan alif dan ta menjadi hasanatun. Ini. Kemudian jamak yang lainnya untuk sifat musyabbah ini menjadi hisanun. Jadi ini bentuk jamak takfir. Jadi selain jamak yang salim tadi ada jamak takfirnya, bentuknya yakni menjadi hisanun. Ya, hisan. Dan ini bisa digunakan untuk yang mudzakkar maupun yang muannas. Ya, hisanun. Ini bisa untuk mudzakkar maupun untuk muannas. Kemudian contoh yang berikutnya pada sifat musyabbahah pada kata sariyun. Ya, itu dengan tanwin ya, sariyun. Dari sarwa menjadi sariyun. Jadi asalnya wawu, kemudian wawunya diubah ke huruf ya. Ya. Jadi ini dari sarwa. Bukan dari saro, tapi dari sarwa. Kemudian dibentuk mengikuti wazan fa'ilun menjadi sari, asalnya sariun, kemudian wawunya diubah menjadi ya, menjadi sariun. ya. Ini untuk mufrad mudzakkar. Kemudian untuk tasniyah sama seperti yang lain, menambahkan alif nun menjadi sariyani. Ya. Sariyani. Nah, kemudian untuk yang jamak mudzakkar salim dengan menambahkan wawu dan nun, ternyata tidak dijumpai demikian. Ya, tidak dijumpai pada sariyun atau yang semisal dengan ini pada bentuk jamak mudzakkar salim dengan penambahan wawu dan nun. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada penggunaannya, tidak dijumpai. Ya, kalau dibentuk mungkin bisa, tetapi karena tidak ada penggunaan ya sudah, tidak usah disebutkan. Ya. Yang ada apa? Bentuk jamak takdirnya yang bentuk pertama di sini menjadi saratun. Ya, jadi ada perubahan huruf ya, yang tadi wau lam kalimah wau di sini berubah menjadi alif kemudian ditambahkan dengan ta ta'nif menjadi saratun. Tapi ini untuk jamak. Ya, bukan untuk ta'nif. Ya, walaupun ada ta ta'nif ini tidak menunjukkan mufrad ta'nif, mufrad mu'annas tidak, tapi ini untuk jamak. Saratun, jamak dari sariyun. Ya. Kemudian untuk yang mu'annas, dari sariyun menjadi sariyatun, menambahkan tak ta'nif. Ini untuk yang mufrad mu'annas, ya. Sariyun menjadi sariyatun, kemudian tak tasmiyahnya untuk musanna sesudah ta ta'nif ditambahkan dengan alif dan nun menjadi sariyatani. Kemudian untuk jamak mu'annas dengan menambahkan alif ta menjadi sariyatun. Ya. Kemudian bentuk jamak yang lain ya, di sini menjadi sara'u. Ya, tidak tanwin. Sara'u dan saraya. Ada dua bentuk jamak yang lain. Jamak takdir. Tara'u dan taraya. Yang ini sih beda lafad saja. Jenisnya sama, itu jamak takdir. Jamak takdir hanya beda bentuk, beda lafad. Kalau taratun itu mengikuti wazan yang sebelumnya kemarin. Taratun itu wazan fa'alatun ya. Jamak taksir yang kemarin disebutkan pada isim fa'il ada wazan fa'alatun ya, ini taratun. Adapun bentuk yang lain tadi itu tambahan ya, yaitu tara'u taraya ya. Jadi jamak taksir itu bentuknya tidak menentu. Jadi dari isim mufrad yang mempunyai bentuk jamak taksir ini tidak bisa ditentukan, tidak bisa dikiaskan. Jadi sifatnya ya apa yang didapati, apa yang ditemukan dalam bahasa Arab yang digunakan orang Arab itu yang dipakai. Ya, tidak bisa dirumuskan secara mutlak. Tidak bisa dikiaskan kalau lafaz ini jamak taksir jamaknya seperti ini. Kemudian dikiaskan pada kata yang lain yang semisal dengan itu tidak demikian. Jadi memang yang didapatkan seperti ini ya sudah kita pakai yang seperti ini. Jadi tadi ada tambahan tara'u, taraya, karena memang didapati demikian. Ini jamak taksir dari sariyu, sariyun. Ya. Jadi ada tiga jamak taksir ya, taratun, tara'u, taraya. Seperti itu. Bisa jadi juga Allahumma minkum sebagai tambahan atau untuk meluruskan. Yang di atas itu untuk yang mudzakkar saratun, kemudian yang di bawah untuk yang mu'annas. Ya, penggunaan secara umum bisa jadi demikian. Ya. Tapi bentuknya tetap sama, semuanya adalah jamak taksir. Ya. Hanya saja tadi penggunanya yang satu untuk mudzakkar, yang satu untuk mu'annas. Berikutnya. Pada sifat musyabbahah yang mengikuti wazan af'alu dicontohkan di sini pada kata asfaru dan juga abyadu ya, yang terkait dengan warna ya, asfaru kuning, abyadu putih. Kemudian tasmiyahnya jumlah dua, ya, menjadi asfarani abyadani dengan menambahkan alif dan nun. Ya, asfarani abyadani. Kemudian jamaknya, ternyata yang didapati apa? Jamaknya adalah jamak taksir. Untuk yang jamak mudzakkar salim dengan wawu dan nun tidak ada. Yang ada adalah jamak taksir berubah bentuknya menjadi sufron untuk asfaru dan biyobun untuk abyadu. Ya, ini sufron itu jamak dari asfaru, biyobun ini jamak dari abyadu. Ya, bisa dilihat mufradnya sama, asfaru abyadu, wazannya af'alu, tapi bentuk jamaknya berbeda. Sufron biyobun, ya, berbeda. Ya. Walaupun kalau dilihat aslinya sama sebenarnya, biyobun aslinya bui dengan gomah pada ba. Tapi karena bomah ketemu ya, bui tidak bisa ya, maka bomahnya diubah menjadi kasroh, biyobun. Kemudian untuk bentuk mu'annas dari asfaru abyadu ini berubah. Tidak dengan menambahkan ta'ni, tidak seperti hasanatun atau sariyun menjadi sariyatun, tetapi bentuknya berubah. Yakni menjadi safra'u bayda'u, ya, atau kalau di wazun menjadi fa'la'u. Jadi yang muzakarnya af'alu, kemudian mu'anatnya fa'la'u, asfaru safra'u abyadu bayda'u, seperti itu. Hinduk mu'anat mufrad. Kemudian untuk yang tasmiyah ada perubahan di sini menjadi safrawat. Assalamualaikum. Ya, untuk yang tasmiyah mu'anat menjadi safrawani baywawani. Jadi hamzah yang akhir pada safra'u, pada baywawu, ketika bersambung dengan alif untuk tasmiyah, maka hamzah itu berubah menjadi wawu, ya, menjadi safrawani baywawani. Ini tasmiyah yang mu'annas, ya. Kemudian yang jamak, ya, jamak mu'annas salim tidak ada, tidak dijumpai penggunaannya. Kemudian yang ada adalah jamak taksir menjadi sufron biyobun. Yang ini sama dengan yang mudzakkar tadi, ya, sufron biyobun. Ini, jadi jamaknya sama antara mudzakkar dengan mu'annas. Kemudian satu lagi sifat musyabbahah yang ditunjukkan contohnya di sini pada kata at-syanu. Ini mengikuti wazan fa'lanu. Sifat musyabbahah mengikuti wazan fa'lanu. At-syanu, jau'anu, ghadbanu, dan seterusnya. Jadi ada penambahan alif nun di akhirnya. Dan ini jika tidak tanwin. Nah, kemudian dari ini dibentuk tasniyah jumlah dua dengan menambahkan alif nun menjadi at-syanani. Ya, dari at-syanu menjadi at-syanani. Ya, seperti yang lain, tinggal menambahkan alif nun untuk tasniyah. Kemudian yang jamak mudzakkar salim tidak ada penggunaannya. Yang ada adalah jamak taksirnya menjadi aitashun. Ya, aitashun. Ini jamak dari at-syanu, aitashun. Ya. Kemudian yang mu'annas, mufrad, ya, lafadznya menjadi apa? At-sya, berubah, tidak dengan ta'nif, tetapi dengan perubahan lafadz menjadi at-sya, atau wazannya fa'la. Ini. Jadi nun yang akhir dihilangkan. Kemudian alif ditulis dengan bentuk ya. At-sya. Ini untuk mu'annas, mufrad. Ya. Kalau at-syanu, laki-laki yang lapar, yang haus. Ya. Kemudian kalau at-sya, berarti perempuan, satu orang perempuan yang haus. Ini mu'annasnya. Kemudian yang tasmiyah, mu'annas, menjadi at-syayani. Ya, ketika dihubungkan dengan alif nun untuk tasmiyah, maka alif yang akhir pada at-sya berubah menjadi ya. menjadi atasyayani. Ya. Kemudian jamaknya ada dua di sini. Yang pertama aitashan, ini sama dengan jamak untuk yang mudakar tadi, aitashan. Kemudian ada jamak yang lain yaitu aitasha dengan ada alif di akhirnya. Aitasha ini jamak untuk muannas dari atasha. Ini beberapa contoh pada sifat musyabbahah yang marfu' disesuaikan dengan jumlah dan jenisnya. Nah, di sini dikatakan yang marfu', kemudian tidak disebutkan yang mansub maupun yang majrur. Kenapa? Tinggal merujuk kepada pembahasan sebelumnya. Kalau mansub itu tandanya dengan fathah, kalau asalnya dhammah berarti dhammahnya diubah menjadi fathah. Kalau yang majrur, dhammahnya diubah menjadi kasrah. Tinggal diubah. Misalnya tadi hasanun, nanti mansub menjadi hasanan. Kalau majrur menjadi hasanin. Seperti itu. Sariyun menjadi sariyan, sariyin. Asfaru, abayadu, atau syanu, mansubnya menjadi asfara, abayadu, atau syana, dengan fathah. Ya, karena tidak tanwin, maka juga tidak tanwin. Ya. Ketika majrur bagaimana? Ingat, kalau majrur yang tidak tanwin, dengan apa tadi? Dengan fathah, sehingga menjadi asfara abiyaba atau syana, karena dia tidak tanwin, maka majrur dengan fathah. Berbeda dengan yang tanwin, hasanin sariyin dengan kasrah kalau tanwin ketika majrur, tapi yang tidak tanwin itu dengan fathah. Untuk yang tasmiyah tadi dengan alif ya marfu', maka nanti ketika mansub atau majrur itu dengan iya, tinggal diubah alifnya menjadi iya. Hasanaini, sariyaini, asfaraini, abyadaini, atasyanaini, seperti itu. Ya. Untuk yang jamak mudzakkar salim tadi dengan wawu, hasanuna, ketika mansub dengan ya, ketika majrur dengan ya. Hasanina, hasanina. Ya. Yang jamak kembali ke asalnya tadi, kalau huruf akhir dhammah, berarti nanti mansub dhammahnya diubah fathah, kalau majrur dhammahnya diubah kasrah. Kalau tidak tanwin dhammahnya diubah fathah. Ini. Saratun, saratan, saratin. Sufrun, sufran, sufrin. Biyudun, biyudan, biyudin. Aitashun, aitashan, aitashin. Ya, mansub majrur ya, seperti itu. Yang lain di bawah sudah tercakup di sini, ya, tinggal dikiaskan, tinggal diterapkan seperti kaidah tadi. Ya. Jadi hanya disebutkan marfu', yang mansub dan majrur, kaidahnya mengikuti yang sudah dibahas sebelumnya. Seperti itu. Dari ini ada yang ditanyakan? Jadi tinggal diterapkan sesuai dengan kaidah yang sudah disebutkan sebelumnya, kaidah secara umum. Kalau tidak ada sesuatu yang berbeda, tidak ada sesuatu yang berubah, maka kembali ke hukum yang asal tadi. Terapkan seperti itu, tinggal disesuaikan, tinggal dikiaskan, sudah hasilnya sama seperti yang asal tadi. Jadi bahasa Arab sebenarnya mudah insya Allah. Sesuai dengan apa yang disebutkan, yang lain tinggal diterapkan seperti apa yang disebutkan di awal, apa yang dijadikan contoh. Tinggal diterapkan sesuai dengan contoh seperti ini. Ya. Ini dulu untuk pagi ini, masih ada satu pembahasan insya Allah pada satu pertemuan berikutnya. Kalau kumin untuk kekurangannya, ya, selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.